baru. Inovasi rasa dari mie sedap. Mie sedap goreng ayam crispy. Lagi lapar, par, par. Bosen standar, dar, dar, renyah. Kres, kres. Goyang, goyang pipi, ha. Mie gorengnya sedap, taburin yang crispy, crispy. Mie sedap, crispy. Kres, kres, crispy. Kres, kres, crispy. Mie sedap ayam crispy. Cobain mie sedap goreng ayam crispy. Baru. Inovasi baru bumbu mie sedap yang beda sama mie goreng biasa. Enak, renyah. Sekali coba, gue langsung ngefans sama sensasi rasa barunya. Bener kan kata gue? Udah gitu crispy-nya banyak banget. Gokil enaknya. Puas deh makannya. Instant noodle of the year. Kalau udah mie sedap, soal rasa lidah emang gak bisa bohong. Penasaran gak? Cepetan nyoba. Soal rasa lidah emang gak bisa bohong. Crispy sedap crispy. Kres, kres, kres, bikin goyang, goyang pipi. Mie sedap ayam crispy.